بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Dan di hari ini, hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, 10 Muharram, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya dari kejaran Firaun dan bara tentaranya, sebagai simbol kemenangan iman, kemenangan tauhid, kemenangan orang-orang yang beriman, dan kekalahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Oleh karenanya, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita semuanya untuk ikut berbahagia dalam momen tersebut, yaitu dengan puasa Asyura. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Saya berharap puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Dalam hadis Nabi mengatakan, Asyura yaumun min ayyamillah. Asyura adalah hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan, pengagungan. Sebagaimana bulan Muharram juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Jadi bulannya disandarkan kepada Allah, hari Asyura disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan hari tersebut. Ya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, hendaknya bagi kita semuanya mengambil pelajaran dari hari yang mulia ini dengan mempertebal keimanan kita, mempertebal tauhid kita. Karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan ya menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang kafir. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita juga untuk menyelisihi orang-orang kafir, termasuk dalam puasa Asyura, yaitu dengan puasa sehari sebelumnya. Maka ini hikmah yang sangat mendalam bagi kita semuanya, karena di antara pokok ajaran agama Islam adalah menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. apabila orang-orang munafik datang kepadamu, datang kepadamu yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad, pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, orang munafik seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan tapi dia menyembunyikan kekafiran. Ya, orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, keimanan, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Aslinya dia ini kafir, tapi berlagak Islam, berbaju Islam, memiliki nama Islam, menampakkan keislaman. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin lebih berbahaya daripada orang kafir yang asli. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir asli. Kenapa demikian? Karena kalau orang kafir asli jelas perkaranya. Tapi musuh dalam selimut, dia itu kafir tapi menampakkan Islam, ini jarang orang yang bisa apa? Membedakan. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang keempat nanti, humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Orang kafir juga musuh. Ya. Tapi orang munafik ini adalah musuh yang lebih kejam, karena dia adalah musuh dalam selimut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul adu pakai al. Merekalah musuh yang sejati, musuh yang sesungguhnya. Ya, musuh yang paling berbahaya. Ya. Setan juga musuh. Orang kafir juga musuh. Ya, orang munafik juga musuh. Lafaz musuh itu ya di dalam agama, dalam Al-Qur'an disebutkan untuk tiga hal. Pertama, untuk setan. Innasyaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh, jadikanlah dia musuh. Yang kedua, untuk orang kafir. La tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, sebagai kekasih, ya, sebagai teman akrab, sebagai pemimpin. Yang ketiga, orang munafik. Seperti pada ayat yang keempat nanti Allah mengatakan humul aduwu fahdharhum. Orang-orang munafik itu adalah musuh yang sesungguhnya, maka waspadailah mereka. Ya. Setan saja enggak pakai dikasih al. Humul adu, musuh yang sesungguhnya. Innasyaitana lakum aduwwun, enggak pakai al. Ya, orang kafir juga demikian. Aduwi wa aduwakum, enggak pakai al. Tapi orang-orang munafik ya, dalam bahasa Arabnya dikasih al. Humul adu. Menunjukkan betapa apa? Betapa berbahayanya orang-orang munafik ini. Ya. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyingkap ciri-ciri orang munafik. Karena banyak yang enggak ngerti, banyak yang tertipu dengan mereka. Tapi Allah sebutkan ciri-ciri mereka, karakter-karakter mereka. Kata Allah, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan, kami bersaksi sungguh kamu wahai Muhammad adalah rasulullah, utusan Allah SWT. Lihat bahasanya mereka. Bukan kami tahu, tapi kami bersaksi. Ya, dan yang namanya persaksian itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan, dan dibangun di atas kejujuran. Itu namanya syahadat. Makanya kita syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, karena persaksian itu tidak dinamakan persaksian kecuali ya didasari dengan tiga hal ini. Pertama, di atas ilmu. Yang kedua, di atas keyakinan. Harus yakin. Kalau enggak yakin, ya, enggak disebut syahadat. Yang ketiga, ya, kejujuran. Apa yang disampaikan dalam lisannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Bahasanya orang munafik ini mantap sekali. Kami bersaksi, bukan kami tahu, kami bersaksi. Yani zahirnya, ucapannya menggiurkan, bikin orang mantap, mengesankan. Kata-katanya begitu, ya, memantapkan. Sungguh kami bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Yani dengan lidah-lidah mereka, mereka bisa meyakinkan kepada orang bahwa mereka adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bantah persaksian tersebut dengan dua bantahan. Bantahan yang pertama, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Muhammad itu adalah rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah enggak butuh kepada persaksian mereka. Enggak butuh. Karena Allah sudah tahu. Ya, mereka walaupun ngomongnya masyaallah sundul langit istilahnya. Ya, berlebih-lebihan sampai mereka bersaksi, sampai mereka betul-betul kalimat-kalimatnya begitu mantap, indah. Tapi Allah enggak butuh kepada persaksian mereka. Kenapa? Karena persaksian mereka hanya di lidah. Bukan didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan keyakinan, bukan didasari dengan kejujuran. Ya, jadi persaksian mereka enggak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah bantah dengan kalimat yang selanjutnya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah enggak butuh kepada persaksian mereka karena mereka itu pembohong, pendusta. Ya, omongannya tok. Ya, yang pintar. Kemudian Allah memantapkan bantahannya dan Allah bersaksi. Kalau tadi Allah tahu ya, ini Allah bersaksi. Bukan Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu mah sudah jelas gitu ya. Allah tahu ya. Tapi Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah pendusta. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri pertama dari orang-orang munafik yang dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mereka adalah pendusta. Ya, ngomongnya ya pinter, bikin mantep, kalimat-kalimatnya manis di bibir tapi enggak di dalam hati. Ya, enggak di dalam hati. Baik. Ini sifat yang pertama. Karakter yang ciri yang pertama dari orang-orang munafik. Mereka adalah pembohong, pendusta, pembual, ya. Nah, walaupun mereka pintar berkata-kata. Yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ini ciri munafik yang kedua. Apa itu? Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, tameng. Tameng dari apa? Tameng supaya mereka itu enggak dibunuh. Karena kalau kafir kan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mengatakan beriman, kami bersama kamu wahai Rasulullah, kami pengikutmu, ya, aman mereka. Makanya orang-orang munafik itu kan pelin-pelan. Dzul wajhain, memiliki dua wajah. Ya, Allah singkap di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami ini apa? Beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau udah ketemu sama setan-setan mereka, maksudnya setan-setan mereka ini ya sesama orang kafir, sesama mereka. Karena setan itu ada dua, Pak. Setan dari jenis jin dan dari jenis manusia. Makanya dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Demikian juga dalam ayat syayatinal insi wal jin, setan dari jenis manusia dan jin. Jadi maksudnya di sini ketemu dengan setan-setan mereka, yakni sesama mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka mengatakan apa? Qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Kami ini boloi kalian, ya temannya kalian, sama sama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kita ini guyonan tok kalau sama Muhammad itu. Kalau sama mereka ya guyonan aja, biar supaya kita ini enggak dimusuhi sama mereka, ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka ini sebagai apa? Tameng. Ya, sebagai tameng supaya terjaga harta mereka, terjaga kehormatan mereka, terjaga nyawa mereka. Ya, karena kalau mereka kafir diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ngaku Islam, ya, maka mereka aman. Karena Nabi itu cuma menghukumi secara zahirnya saja. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan hal itu, maka terjagalah harta mereka dan darah-darah mereka, nyawa mereka. Yakni mereka enggak diperangi. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya mereka kepada Allah. Yakni saya cuma menghukumi secara apa? Zahirnya saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik itu kayak para sahabat secara zahir gitu ya. Karena orang-orang munafik itu puasa ya puasa, salat ya salat. Mereka ikut salat. Mereka ikut salat, mereka ikut puasa. Ya. Jadi bareng secara zahir enggak bisa dibedakan antara sahabat sama munafik. Karena secara zahir mereka sama. Sama-sama menampakkan Islam. Yang membedakan adalah hati mereka, keyakinan yang ada di lubuk hati mereka. Kalau para sahabat, apa yang dituturkan di dalam lidah mereka cocok dengan apa yang di dalam hatinya. Tapi kalau orang munafik, lidahnya ngomong begini tapi hatinya apa? Berbeda. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga, fasaddu an sabilillah. Mereka ini menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka ini berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sendiri sudah menyimpang, juga menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gembosi orang dengan Islam, malah menyudutkan Islam. Ya. Dan tipe-tipe seperti ini sekarang banyak, ngakunya Islam tapi malah menyudutkan Islam, mencela Islam, merongrong Islam dari dalam. Ya, maka kita harus waspada. Jangan tertipu dengan casing. Jangan tertipu dengan ya orang walaupun dia KTP-nya Islam atau bahkan tokoh. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan apa? Bukan ya casingnya. Ya. Betapa banyak orang sekarang casingnya bagus, casingnya Islam, tapi malah meruntuhkan Islam, mencela Islam, menyudutkan Islam. Bukan malah membela Islam, tapi malah mencela Islam, menyudutkan Islam. Nah, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya ya mereka itu sa'a ma kanu ya'malun, sungguh jelek apa yang mereka perbuat. Apa perbuatan mereka tadi? Pertama, mereka adalah pembual, pembohong. Kedua, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ini kemunafikan. Ya, yang ketiga, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perbuatan-perbuatan tersebut, ucapan-ucapan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, jelek. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu dikarenakan mereka beriman kemudian kafir. Fatubi'a 'ala qulubihim, maka ditutup hati mereka. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Ya. Yani dzalika, dzalika itu dikarenakan sebab perbuatan-perbuatan tadi. Dosa-dosa mereka, pembual, pendusta, menjadikan sumpah hanya sebagai perisai tameng, ya, kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, dikarenakan mereka beriman kemudian kafir. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka beriman yakni secara lisannya, kafir secara hatinya. Yakni kalau ketemu sama orang, sama Nabi dan para sahabat, mengatakan beriman. Ya, kalau ketemu sama teman-temannya mereka, ya, mereka mengatakan kami ini enggak ikut Muhammad. Kami ini sama seperti kalian. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mereka beriman kemudian kafir, yakni murtad dari agama. Ya, murtad dari agama. Yakni mereka dulu pernah beriman, tapi setelah itu apa? Keluar dari agama Islam. Ya, murtad dari agama Islam. Fatubi'a 'ala qulubihim, maka dikunci hati mereka. Disebabkan dosa-dosa mereka, kekufuran mereka, kemunafikan mereka, sehingga hati-hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa dosa itu menyebabkan terkuncinya hati. Ya, dosa, maksiat, kekufuran, ya, kesyirikan, semua ini menyebabkan hati ini akan menjadi hitam, kelam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabal abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan diberi titik di dalam hatinya, titik hitam. Ya, fa idza taba wastaghfara saqul. Kalau dia bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jernih lagi. Hatinya putih kembali. Ya. Kalau dia melakukan dosa lagi, maka akan kembali menjadi hitam lagi, pekat, sehingga tertutup, ya, isi hatinya. Itulah ar-ra'an yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita, ya, memperhatikan masalah hati ini. Jangan sampai hati kita terkunci karena dosa-dosa kita. Salah satunya adalah dengan melakukan pembersihan-pembersihan dari dosa. Di antaranya dengan puasa Asyura, puasa Arafah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan apa? Puasa Arafah itu menghapus, ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dua tahun lama loh. Selang dua tahun itu berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ya, demikian juga puasa Asyura. Ya, setahun, setahun juga lama. Kita dalam sehari aja entah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Apalagi setahun. Maka dengan adanya amalan-amalan seperti ini, harapannya kita bisa melakukan apa? Pembersihan, pemutihan terhadap hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Ya, karena ingat, dosa itu sangat berpengaruh pada hati ini. Jangankan hati, Nabi SAW pernah mengabarkan tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad nih, Pak. Ya, Hajar Aswad. Nazalal hajarul aswadu minal jannah abyad aslaj. Ya, Hajar Aswad, batu hitam yang melekat di Ka'bah itu, kata Nabi SAW pertama kali turun itu dari surga warnanya putih, warnanya putih. Dalam riwayat yang lain ya seperti aslaj, salaj, apa namanya, es, sawadathu khataya bani Adam, menjadi hitam. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Subhanallah. Ya, kalau batu yang keras yang awalnya putih menjadi hitam gara-gara dosa manusia, apalagi hati kita. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membersihkan hati kita. Ya, mensucikan hati kita, karena ini penentu. Hati bagaikan bagi badan, bagaikan raja bagi anggota badan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menjuluki orang-orang munafik tersebut fahum la yafqahun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya di dalam ucapan saja, tapi betul-betul membuahkan amal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karenanya setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, amal saleh, setiap ilmu yang tidak membuahkan kita semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Orang munafik kelihatannya pinter, ngomongnya pinter, jago, bersilat lidah, debat pinter. Kalau orang cuma pinter ngomong, banyak sekarang. Ya, lihat politikus-politikus, ya, wartawan-wartawan pinter kalau ngomong. Ya, di televisi ini pinter kalau ngomong. Ya, tapi yang paling penting itu bukan pinter ngomongnya. Yang paling penting adalah, ya, bagaimana yang dia ucapkan tersebut dipraktekkan dalam kehidupan nyata apa tidak. Itu yang paling penting. Ya, banyak para khatib, para ustadz, para kiai, ya, pinter kalau ngomong, tapi yang paling penting adalah bagaimana prakteknya. Kalau memang dia mempraktekkan apa yang dia ucapkan, itulah ilmu yang sesungguhnya. Makanya para ulama mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah, ya, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai, ya, ilmu. Ya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Baik. Sifat munafik yang sesungguhnya yang selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang pelin-pelan gitu ya, orang-orang yang pelin-pelan. Kemudian kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, maka badan-badan mereka akan membuat kamu takjub kepada mereka. Yani apa maksudnya? Mereka itu postur tubuhnya bagus. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapan mereka, karena mereka pandai berbicara. Seperti dulu Abdullah bin Ubay ibnu Salul, seorang tokoh munafik, ya, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh sahabat ibnu Abbas, kana Abdullah bin Ubay wasiman jasiman sahihan. Adalah Abdullah bin Ubay ini orangnya ganteng, ya, bodinya bagus, ya. Dzalakul lisan, pintar berbicara, fasih kalau berbicara. Fa idza qala, kalau dia berbicara, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala tahu. Nabi saja mendengarkan ucapannya. Itu nabi itu. Kalau Abdul bin Ubay udah ngomong, nabi aja dengerin. Saking apa? Pintarnya kalau ngomong. Kalau berorasi, masyaallah. Pintar. Ya, bikin orang takjub. Ya, dengerin, khusyuk, bahkan mungkin menangis, ya, dengan ucapan-ucapannya. Ka'annahum khusyubun musannadah, seakan-akan mereka itu adalah kayu yang disandarkan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu apa? Mereka itu orang-orang yang enggak punya pendirian. Ya. Jadi sifat orang munafik, mereka pintar ngomong, ya, bodinya bagus, ini fisiknya bagus. Kemudian dia enggak punya pendirian. Diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini seperti apa? Kayu yang disandarkan. Kayu yang disandarkan. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandarkan. Ya, artinya mereka orang-orang munafik ini enggak punya pendirian. Menjadi benalu bagi orang lain. Numpang ke orang lain. Numpang tenar, numpang pangkat orang. Ya, dia sendiri enggak punya, tapi numpang kepada orang. Ya. Taib. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sifat yang selanjutnya, mereka itu pada hakikatnya pengecut. Ya, mereka mengira setiap suara itu untuk mereka. Itu namanya orang penakut kan? Ya, lihat bayang-bayang aja udah takut. Kalau dia mendengar suara, dikiranya adalah itu menakut-nakuti mereka. Ini saking takutnya mereka. Ya, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, humul aduwwu fahdharhum, mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Ya, fahdharhum, maka hati-hatilah, waspadalah dengan mereka. Tadi yang sudah kita sampaikan di situ ada apa? Al. Ini musuh yang sesungguhnya. Allah menyebut musuh pada tiga hal, setan, orang kafir, dan orang munafik. Tapi yang ada alnya itu khusus untuk orang munafik. Kenapa? Karena bahayanya mereka. Kenapa berbahaya? Karena kalau setan jelaslah, semua orang benci sama setan. Orang kafir jelas, ya. Tapi orang munafik, nah ini banyak orang Islam tertipu. Coba misalkan nih kita baca buku orang kafir atau mendengarkan ucapan orang kafir, ya, kita sekali dengar sekali baca udah langsung berontak. Orang masyarakat biasa aja udah tahu ah, namanya orang kafir, nggak perlu digubris omongannya. Tapi seandainya yang mengucapkan tersebut adalah orang yang berbaju Islam, bahkan mungkin orang yang ditokohkan, ya, ditokohkan, tapi menyudutkan Islam, menyudutkan Islam dengan dihiasi dengan kata-kata yang indah mungkin, ya, kalimat-kalimat yang wah, ya, menakjubkan. Siapa yang bisa menyaring? Makanya banyak orang yang tertipu, ya, karena mereka ini sangat berbahaya. Qatalahumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memerangi mereka, menghancurkan mereka. Anna yufakun, ya, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran setelah jelas hujah kepada mereka. Baik. Dari beberapa ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela dalam ayat ini kepada nabinya? Ya. Dengan membongkar kedok orang-orang munafik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat mengetahui. Ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mengetahui. Dan ini perlu kita tanamkan pada diri kita agar membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha melihat, mendengar, ya, maka ini akan menumbuhkan keimanan dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan kita terhindar dari maksiat dan dosa. ya, orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan ya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muhajiru man hajara ma nahaa Allah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini ya adalah sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang pembual, pendusta. Yang kedua, ya, mereka adalah orang yang menjadikan sumpah-sumpah sebagai perisai. Yang ketiga, di antara sifat mereka adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, mereka itu pelin-pelan, enggak punya pendirian. Ya, yang kelima, mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu mereka tidak bermanfaat. Dan yang selanjutnya di antara sifat mereka adalah mereka ini pintar ngomong. Ya, pintar ngomong. Dan di antara faedah dan di antara ciri mereka juga adalah mereka itu adalah orang-orang yang pengecut, penakut. Ya, mereka itu adalah pengecut. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwasanya orang munafik adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya yang harus diwaspadai oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, karena musuh dalam selimut itu lebih berbahaya daripada muslim yang kafir yang nampak. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.